Apa hukumnya memainkan trompet? Jawabannya tidak boleh. Tasyabbub bil kufar ya ikhwan. Duh, kan malaikat Israfil juga menggunakan trompet. Lain trompetnya, barakallahu fikum. Dikatakan qarn, semacam kayak tanduk. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Kapan angin yang wangi, yang dingin berhembus dan mematikan jiwa-jiwa yang beriman? Apakah sebelum terjadi 10 tanda hari kiamat atau setelahnya? Ini setelahnya ya kawan. Setelah Al-Taifah Al-Mansurah sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Langit apa angin yang berhembus yang baunya wangi sewangi misik yang mencabut nyawa setiap orang yang memiliki iman dalam hatinya itu sudah sangat dekat dengan kiamat. Begitu itu berhembus maka tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini sudah habis masanya Taifah Al-Mansurah yang ada adalah Syirarun Nas orang-orang yang paling jelek seperti yang digambarkan di awal. Sampai pada tingkat tidak lagi disebut kata-kata la ilaha illallah di muka bumi ini. Sampai pada tingkat tidak lagi disebut nama Allah di muka bumi ini. Pada merekalah bangkitnya kiamat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Resmi banget ini Pak. Naam. Allahu ta'ala alamu bisawab. Banyak yang sama ya Pak. Bolehkah kita menjadikan orang-orang awam, tetangga, teman sekantor, teman kuliah sebagai teman dekat kita? Kalau yang dimaukan dengan teman dekat, persahabatan yang sangat karib, yang sangat erat, jawabannya jangan. Harus selektif di dalam mencari sahabat karib, sahabat dekat. Dia harus orang yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki manhaj yang kuat, memiliki semangat ibadah yang kuat, akhlakul karimah yang sangat tinggi, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau mereka dijadikan sebagai sahabat secara umum, tidak ada masalah. Kita kenal mereka, baik sama mereka, tegur sapa dengan mereka, labas. Itu namanya muamalah umum. Tapi kalau sahabat dekat, jangan. Apakah boleh bagi wanita sholat dengan menutup wajahnya, baik dengan cadar atau yang semisalnya, karena khawatir ada laki-laki yang bukan mahram melihatnya? Ini pada keadaan tertentu, ketika perempuan tadi sholat di kerumunan banyak orang laki perempuan di situ yang bukan mahramnya, maka dia diperbolehkan sholat sambil menutup wajahnya. Itu adalah fatwa dari para masyayikh, terutama masyayikh mamlakah, barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian mereka di kalangan para wanita, maka dibuka wajahnya, barakallahu fik, dan telapak tangannya. Ketika Rasulullah SAW ditanya kapan terjadinya kiamat, Rasulullah malah bertanya pada orang yang bertanya, apa yang kau persiapkan dengan kejadian kiamat tersebut? Mengapa dan apa maksud pertanyaan Rasul tersebut? Ya jelas, maksudnya beliau, kamu punya persiapan amal apa menghadapi kiamat? Artinya, yang beliau inginkan adalah, jangan menanyakan kapan kiamat yang tidak ada yang tahu. Yang jelas hari Jumat, ya. Saya lupa menyampaikan, disebutkan dalam banyak riwayat dan sahih, kiamat terjadi pada hari Jumat. Barakallahu fikum. Jangan menanyakan kapan kiamat yang ada yang tahu, tapi kamu pertanyakan persiapan-persiapan untuk menghadapi kiamatnya. Beramal saleh dan semisalnya, barakallahu fikum. Masya Allah ini. Ustaz, ada yang bilang Islam tidak pernah melarang para pemeluknya untuk kaya. Tapi muhadharah Syekh di Banyumas kemarin, Syekh melarang kita berambisi mencari walaupun harta yang halal. Tolong jelaskan. Loh, enggak ada yang salah. Kalau yang dimaukan dengan ambisi, iya, itu yang dilarang. Jadi kita diperbolehkan untuk mencari yang namanya dunia, bahkan dianjurkan untuk mencari ma'isyah yang halal, yang thayyib. Tetapi jangan sampai terkena penyakit hirs, ambisi yang sangat kuat untuk mengejar harta. Atau munafasat, persaingan ketat, berlomba-lomba yang sangat untuk mengejar dunia. Dan ciri-cirinya barakallahu fikum ialah melalaikan dia dari akhiratnya. Kalau tidak sampai tingkatan semacam itu, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Antum dikasih rezeki yang lancar, mau bikin rumah mewah juga tidak ada masalah. Mau beli mobil yang mewah juga tidak ada masalah. Mau apa tidak ada masalah. Yang penting perkara yang halal, barakallahu fikum. Yang tidak boleh ambisi mengejar dunia. Insyaallah. Tambah sore tambah ramai. Apakah orang yang mengingkari munculnya Dajjal termasuk orang yang kafir atau keluar dari Islam? Dah, dia dikatakan sebagai orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Ketika Imam Mahdi memimpin, apakah masih ada orang kafir yang hidup sebelum munculnya Ya'juj wa Ma'juj maupun setelah matinya Dajjal? Banyak orang kafirnya. Banyak. Nah, apakah Yahudi Asbahan itu apakah nama kaum atau negeri? Nah, Asbahan itu nama tempat ya, kawan. Sekarang wilayah Asbahan di wilayah negara Iran. Barakallahu fikum. Apakah sekarang sudah ada? Sudah ada. Masya Allah. Masya Allah. Saya dikasih pertanyaan ya, kan? Resmi ya, kan? Kayak soalnya anak sekolah ini. Lepas. Bismillah. Kami salat berjamaah di tempat yang umum dikelola oleh salah satu ormas keagamaan. Kami sendiri belum memiliki masjid, meskipun kami meramaikan masjid yang ada di sekitar kami. Masalahnya, ketika salat tarawih sebelumnya ada kultum, begitu pula sehabis subuh ada kuliah subuh. Kalau habis subuh, ikhwan terlihat mencolok sekali keluar masjid nggak mengikuti taklim. Hal ini terkadang menjadi bahan sindiran dan celaan di kultum atau kuliah subuh. Dari beberapa pilihan di bawah ini, mana yang dipilih? Ya, kayak mengerjakan soal ya. Satu, tetap sholat di masjid umum tersebut selama tidak dilarang. Sisi positifnya, membaur dengan masyarakat umum dan bersepakat atas kesalahan mereka, menampakkan bahwa salafiyin bukan eksklusif, memberi korasi dan perbaikan bagi mereka dengan nasihat yang baik ketika menjumpai keliruan. Sisi negatif, terkadang ada syubhat, kadang-kadang ada sindiran atau celaan dalam majlis mereka. Dua, membuat isya, tarawih dan subuh di tempat taklim, di gedung, bukan di masjid, tapi dekat dengan masjid. Positifnya, tidak menerima syubhat dari ceramah-ceramah yang ada. Meningkatkan ukhuwah di kalangan ikhwah dengan sahabat, temu dan berkumpul, menambah ilmu dengan hasil yang diberikan. Sisi negatif, secara syariat mendirikan salat fardu berjamaah di tempat masjid perlu dipertanyakan, menampakkan sikap eksklusif, memperbesar jurang pemisah dengan masyarakat muslim secara umum dan bisa menimbulkan fitnah mengingat kita tersebut juga dekat dengan masjid. Tiga, salat di masjid yang dikelola salafiyin sekalipun jauh. Sisi positifnya, tidak menerima syubhat dari ceramah-ceramah yang ada, meningkatkan ukhuwah di kalangan ikhwan salafiyin dengan sahabat yang berkumpul, menambah ilmu dan segala macamnya. Sisi negatif, merepotkan. Tinjauan secara saya perlu dipertanyakan tanpa berjamaah di luar daerahnya, padahal di daerah di masjid. Kurang membawanya ikhwan salafi dengan masyarakat umum. Masya Allah. Kalau boleh saya jawab ini ya. Saya jawab poin yang keempat. Bikin masjid sendiri. Ya kan gitu. Bikin masjid sendiri aman sudah. Tidak ada ini semuanya. Tidak ada pilihan satu, dua, tiga. Bikin masjid sendiri. Barakallahu. Itu planning jangka panjang. Terkait dengan planning jangka pendeknya, kalau masjidnya salafiyin tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Mungkin ditempuh. 5 menit, 10 menit dengan sepeda motor. Ahsan di masjidnya salafiyin. Barakallahu fikum. Aman, tentram, insyaallah di atas sunnah. Tapi yang menjadi masalah, di luar daerah, jauh merepotkan. Sementara di tempat kita enggak ada masjidnya salafiyin, belum ada. Yang ada tempat-tempat umum. Maka yang paling bermaslahat barakallahu fikum ialah salat berjamaah dengan masyarakat umum di sana. Jangan mengadakan sendiri apalagi di gedung bukan masjid yang dekat masjid. Sehingga lebih afdal bermasyarakat dengan kaum muslimin barakallahu fikum. Kalau seandainya mereka mempermasalahkan beberapa ikhwan yang enggak ikut taklim mereka barakallahu fikum dan memang besar mudharatnya dalam perkara dakwah, maka enggak ada masalah barakallahu fikum antum duduk, antum sibukkan dengan zikir atau disibukkan dengan apa, enggak begitu perhatian dengan taklimnya mereka barakallahu fikum, baik yang subuh ataupun yang tarawih ataupun yang tarawih barakallahu fikum. Nah, insyaallah sebatas pengetahuan saya yang biasa kultum dan segala macam itu, insya Allah belum sampai tingkatan mubtadi umtal ya, orang-orang yang ditunjuk di sana ya mungkin keilmuannya belum begitu seberapa ya, sehingga untuk meredam fitnah yang ada, duduk entah itu berzikir dan segala macamnya, selesaikan apa yang untuk kerjakan, dia ceramah, biarkan mengalir begitu saja, selesai atau pergi barakallahu fikum, itu lebih baik sambil berusaha sekuat tenaga memberikan masukan-masukan kepada pihak masyarakat yang ada di masjid tersebut supaya mereka tahu bagaimana keadaan kita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, planning yang paling bagus ialah bikin masjid sendiri sehingga aman dari itu semuanya. Barakallahu fikum. Banyak banget. Masya Allah. Tidak harus sampai jam 3 kan? Tidak harus kan? Ayo. Apakah Dajjal punya keluarga? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu itu riwayatnya. Itu perlu ada periwayatan. Apakah dia punya keluarga benda? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Tidak tahu saya. Masya Allah. Maaf Ustaz, sekarang ikhwan-ikhwan pada bingung. Katanya Ustaz Al-Qarnain sudah ditahdir Syekh Rabi. Kenapa Syekh Shalih Fauzan tidak mentahdirnya? Masya Allah. Apa benar demikian? Bagaimana kita harus mensikapi? Dan bagaimana kita harus mengikuti? Barakallahu fikum. Terkait dengan bab tahdzir, barakallahu fikum. Yang antum harus pahami, tahdzir itu tidak harus menunggu semua ulama sepakat mentahdzir dia. Jadi paham ya? Tidak harus menunggu semua masyayikh mentahdzir si fulan si alan. Yang mempersyaratkan harus adanya kesepakatan ulama dalam mentahdzir seseorang itu hizbiyun. Dari kalangan Halabiyun. Itu syubhatnya Ali Hasan Al-Halabi. Yang sudah menyimpang sekarang ini. Tidak ada. Walaupun 1, 2, 3 syekh yang mu'tabar, yang kibar. Yang mu'tabar, yang ma'ruf dengan keilmuannya mentahdir seseorang. Itu cukup. Sementara yang lain yang memujinya. Kita enggak menyalahkan mereka. Mereka memuji sesuai dengan kadar keilmuan mereka. Sementara yang mentahdir memiliki ilmu yang lebih dari semata-mata itu. Mereka tahu seluk-beluknya orang tadi sehingga mentahdirnya. Yang diikuti adalah fatwanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan para masyayikh yang lain bersama dengan beliau, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari dan juga yang lain-lainnya terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang belum dicabut tahdirnya dan sampai sekarang ditunggu taubatnya beliau. Barakallahu fikum. Selama belum menunjukkan taubat dengan taubatan nasuha, maka tahdirnya terus berjalan. Naam. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Prinsip kita adalah ikut kepada kebenaran, mengagungkan kebenaran, mendahulukan al-haq. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza. Prinsip kita bukan asabiyah, bukan fanatisme kepada seseorang dai atau seorang ustaz. Ketika dia di atas al-haq, kita ikuti. Ketika dia di atas perkara yang batil, ditinggalkan. Dan jangan merasa eman-eman. Jangan kemudian merasa kecewa. Tidak ada satu ustaz, akan muncul sekian banyak ustaz-ustaz yang lainnya yang menggantikan posisinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya faham insyaAllah ya. Nah, terkait dengan keadaannya beliau sampai sekarang masih ditunggu taubatnya. Naam, barakallahu fikum. Semua pertanyaan ini berkaitan dengan masalah daurah yang akan diadakan di bulan Syaban ini atau beberapa hari lagi oleh pihak mereka. Terkait dengan bab ini, tadi pagi saya mendengarkan audio rekaman pertanyaan yang serupa diajukan kepada Ustaz Muhammad Umar Sewet. Beliau sekarang sedang di Balikpapan, daurah di sana di Pondok Ibnu Qayyim, tempatnya Ustaz Asgari, ditanya tentang masalah ini. Saya pikir cukup saya nukilkan jawabannya beliau saja. Karena beliau mungkin yang lebih berkompeten dalam bab ini. Ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan mestinya mereka itu mengumumkan rujuknya, mengumumkan taubatnya, menyampaikan kepada masyarakat, kepada kaum muslim, para salafiyin, rujuknya mereka dari kesalahan-kesalahan mereka yang ada. Assalamualaikum. Kesalahan yang ada sudah diakui, tinggal diumumkan, tinggal disampaikan, tinggal dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla, selesai. Assalamualaikum. Itu jawaban dari Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid. Selebihnya antum cari rekamannya, minta kepada ikhwan yang di sana. Ana, rekamannya, jawabannya sama Muhammad Umar Syawad nama salah ini. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Kalau ada kesempatan yang lain, di waktu yang tepat dan waktu yang pas untuk menyampaikan lebih rinci, lebih detail, akan disampaikan pada masanya nanti insyaallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.